Kehidupan orang kubu dari apa namanya kacamata seorang etnografer atau seorang antropolog gitu ya. Saya mau berikan sedikit pengantar. Sebenarnya setelah membaca buku ini, yang paling kepikiran itu dari setengah bagian pertama itu yang terpikir di saya itu sebenarnya kata-kata yang dari Pram. Jadi Pram di Bumi Manusia dia ngomong tentang bersikap adalah sejak dalam pikiran gitu ya. Nah, menurut saya orang-orang rimba, orang-orang kubu ini mereka tidak bersikap adil sejak dalam pikiran gitu. Jadinya mereka mempunyai konsep diri, memiliki personalisasi itu yang sudah kalah duluan, sehingga ya hidup mereka jadi seperti ini tuh. Akhirnya dijelaskan panjang lebar di sini kalau Anda baca tentang bagaimana serbuan hubungan dia dengan Toke, hubungan dia dengan orang-orang Melayu, hubungan dia dengan orang Islam, pendatang Jawa dan sebagainya. Mereka selalu pada posisi yang kalah. Tapi memang menurut saya sih memang orang-orang kubu sendiri itu punya perspektif tentang dirinya sendiri yang udah kalah gitu. Sehingga hidupnya akhirnya kalah terus menurut saya sih seperti itu. Jadi ya, saya boleh baca sedikit di sini di halaman 50 tentang bagaimana asal muasalnya orang kubu dan yang sudah disebut sama Pak Adi. Di situ mereka memiliki semacam sumpah gitu ya. Kemudik dikutuk rajo Minangkabau, keilir dikutuk rajo Jambi. Ke atas tidak berpucuk, di tengah-tengah dimakan kumbang, ditimpu kayu punggur. Jadinya dari kalimat ini tadi tuh sebenarnya kayak gini. Mereka tuh kalau mau balik, mereka ini asalnya utusan raja ya. Utusan raja Minangkabau disuruh ke Jambi. Tapi di tengah-tengah enggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, akhirnya mereka jadi menetap di hutan gitu. Mereka kalau mau balik bakal dikutuk raja Minangkabau, kalau terus karena enggak bisa nolong bakal dikutuk raja Jambi. Ya udah akhirnya mereka di tengah-tengah kepepet. Karena mereka mengasingkan diri di hutan gitu. Kalau ke atas nggak sampai, terus kalau bagi kumbang dan tertimpa kayu punggur, itu udah sial banget lah hidup mereka intinya. Itu pembacaan dari saya. Tapi akan lebih baik lagi seandainya kita tanya dari Mas Adi Prastio yang udah menulis buku ini, emang seperti itu kah, Pak? Atau bagaimana? Silakan Mas Adi. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Ya ini memang saya juga terima kasih atas kesempatan. Kaget juga ketika ditawari untuk diskusi buku, karena saya memang tidak terpikir untuk membuat buku ini tuh membuat suatu diskusi. Jadi saya mungkin sedikit cerita tentang background buku ini. Ini memang dari hasil studi saya dulu S2. Jadi seperti saya jelaskan, saya background S1 saya tentang arkeologi. Halo, Mbak Wahab. Hey, halo. kemudian setelah lulus pinginnya jadi arkeolog peneliti, tapi akhirnya terdampar jadi kerja di LSM. Nah, ketika itu ada suatu proyek tentang orang kubu, orang rimba, yang namanya Resort for Management for the Kubu. Jadi suatu proyek tentang bagaimana memperkuat akses orang-orang kubu terhadap kesejahteraannya dia dan segala macam. Nah, saya terlibat di sana. Pada waktu itu saya bekerja sebagai staf untuk education for cultural and environmental. Jadi suatu program untuk anak-anak mengenalkan budaya tentang orang kubu dan lingkungannya. Dari situ saya menarik, ternyata pandangan orang Melayu sendiri atau orang luar terhadap orang kubu itu sangat miris bagi saya, bagi orang saya luar, karena mereka melihat orang kubu misalnya dalam posisi yang paling rendah di dalam kehidupan mereka. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kemudian akhirnya membuat saya tertarik untuk studi lebih lanjut tentang antropologi. Akhirnya kemudian saya menulis yang dibimbing dulu oleh almarhum namanya Profesor Pasudi Suparlandia, memang salah satu tokoh untuk antropologi kaitan dengan suku-suku seperti ini. Salah satu kajiannya yang paling terkenal kan tentang orang Sakai. Jadi akhirnya saya dibimbing beliau, akhirnya saya menghasilkan tulisan ini. Pada waktu itu saya hanya tidak terpikir untuk menerbitkan dan segala macam. Yang memaksa untuk menerbitkan itu almarhum profesor saya itu. Buku ini harus diterbitkan. Pada waktu itu ada dua orang. Satu teman saya di S3, dia nulis tentang orang Mentawai. Dia tentang fungsi upacara, bla bla bla gitu. Kemudian saya tentang orang kubu. Jadi dibimbing oleh dia. Akhirnya pada waktu setelah lulus, kemudian dia minta saya dengan teman saya untuk menerbitkan buku ini, karena bagi dia sekarang kajian-kajian suku seperti ini itu sangat jarang. Satu, dianggap gak laku, jarang reference. Kedua juga ini penting buat orang Indonesia sendiri, karena kajian-kajian seperti ini yang banyak nulis itu tentang orang-orang asing, dan itu ada gap juga bagaimana seorang peneliti asing melihat kebudayaan ini Indonesia. Dia memaksa saya menerbitkan buku ini sampai dia menulis kata pengantar, tapi akhirnya dia keburu meninggal dan saya nggak sempat untuk menerbitkan. Sampai akhirnya baru tahun ini kemudian bisa saya terbitkan. Jadi akhirnya saya lega, ini utang saya terhadap profesor saya almarhum. Mungkin saya memang nggak kepikiran untuk membuat satu diskusi buku, karena bagi saya memang buku-buku yang berkaitan dengan etnografi memang hanya orang-orang yang punya minat khusus. Dia punya fokus, punya perhatian, misalnya dengan kajian-kajian seperti ini. Dan saya pikir itu penting bagi seorang orang yang minat budaya, karena Indonesia sendiri ada sekitar hampir 1000 suku bangsa. Dan yang suku-suku seperti ini banyak sekali, gitu. Dan separuh itu hampir di Papua. Kalau bahasa, itu hampir 1000 bahasa di Indonesia. Jadi kalau kita nggak membuat suatu kajian-kajian seperti ini, dokumentasi itu siapa lagi? Dan itu kebanyakan riset-riset seperti ini orang-orang asing. Jadi lihat aja di Antro UNER, tanya orang-orang Antro yang buat skripsi atau kajian S2-3-nya tentang suku-suku itu berapa orang sih? Ada. Kebanyakan mereka, karena ya ini butuh biaya, kemudian passion. Kita harus tinggal, stay, etnografi kan gitu, untuk live-in, itu mendapatkan site-nya dia, segala macam. Nah itu butuh proses, butuh apa ya, passion, butuh ini cukup tinggi lah. Nah saya menarik karena pada waktu itu memang saya punya kesempatan bekerja dalam satu yayasan yang memang dia concern terhadap masalah itu. Nah akhirnya buku ini buat. Nah pada waktu itu memang kajian saya berfokus pada hubungan antara orang Melayu dan orang kubu. Benar kata Mas Yus tadi bahwa sebenarnya sepertinya orang kubu udah kalah, dan itu memang terjadi. Jadi di dalam benak mereka, misalnya dalam kosmologi mereka, misalnya membagi dunianya mereka dalam dua dunia luar, dan dunia dalam dunianya mereka. Dan dunia luar itu dunia Melayu. Melayu itu mereka sebut dari kata-kata me dan layu. Layu itu artinya mati. Jadi semua yang berasal dari Melayu, orang luar itu membawa keburukan, penyakit yang sekarang mereka. Dan dunia mereka adalah dunia yang di dalam. Jadi pada waktu itu saya tertarik, mengapa sih mereka sampai alam berpikirnya sampai sedemikian rupa, embedded dalam pola pikirnya, worldview mereka memandang dunia ini seperti itu. Akhirnya saya menemukan bahwa ini terjadi dalam suatu proses sejarah hubungan mereka dengan orang Melayu yang tidak dalam posisi yang equal, dan ini kemudian mempengaruhi pola pikir mereka, religi mereka, kosmologi mereka, sehingga sampai mereka dalam posisi yang bawah. Jadi ada hubungan yang sifatnya dominan dan minoritas, jadi tidak equal. Nah, di situ yang kemudian sampai terjadi sampai saat ini. Nah, kemudian bagaimana hubungan-hubungan mereka dengan dunia luar mereka saat ini juga itu akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka harus bertindak. Jadi misalnya ketika mereka ada masalah, bukan mereka menyelesaikan, tetapi mereka menghindar, masuk ke dalam hutan, masuk lagi ke dalam hutan. Sampai sekarang hutannya habis, sawit. Dan mereka harus beradaptasi dengan itu. Saya ada beberapa slide, saya takutnya agak ilmiah ya, sorry. Ini teman saya, Mbak Wahab ini, orang arkeologi. Kok ternyata kenal C2O juga ya dia? Ya, ini small world. Kalau ini kenal, Maria ini? Ya, saya nggak kenal. Belum kenal. Jadi, seperti itu. Jadi, itu yang menarik buat saya, bagaimana mereka bisa mempunyai cara berpikir yang demikian, begitu ekstrimnya melihat diri mereka itu berada di bawah orang-orang Melayu. Dan orang-orang Melayu juga akhirnya memanfaatkan itu untuk kepentingan. Jadi bisa disebut, tanda kutip, itu terjadi perbudakan. Beberapa keluarga orang Melayu, dia memiliki keluarga beberapa orang dari orang Kubu yang mereka miliki sampai bertahun-tahun. Dan kemudian itu mereka gunakan misalnya untuk membuka hutan di hutan, terus kemudian menanam karet dan segala macam, dan hasilnya mereka lari ke keluarga-keluarga orang Melayu. Dan itu buat sistem sedemikian rupa. Di orang-orang Melayu sendiri ada tradisi-tradisi yang memang memperkokoh hal itu. Jadi ini sudah beyond structure, jadi sudah masuk sampai ke alam religi mereka, dan itu terjadi. Nah, yang ingin kita bongkar bagaimana sebenarnya menyelamatkan atau memberikan ruang buat mereka. Nah, kita juga harus paham cara berpikir mereka dulu. Jadi itu yang kita bongkar pada waktu, sehingga pada waktu itu program kita selama berapa tahun ketika kita mulai bekerja, kita nggak ngapa-ngapain, kita datang ke orang Kubu, kita ikut mereka, dan mereka kita ikut meneliti mereka sampai akhirnya programnya seperti ini. Jadi kayak action research kalau kita katakan. Jadi itu yang mendasari ketertarikan saya, sehingga di situ muncul pengalaman-pengalaman saya berinteraksi dengan mereka, karena etnografi adalah suatu kajian yang melihat yang namanya peneliti itu sebagai instrumen. Jadi dia bisa melakukan analisa-analisa, interpretasi terhadap apa yang dirasakan oleh peneliti itu, sehingga menulis seperti itu. Mungkin bisa slide-nya, mas. Ceklik, sorry ya. Kapasitasnya, oke-nya. Jadi, siapa sih orang Mimba itu, atau orang Kubu? Mereka disebut dulu sebagai orang Kubu, atau suku anak dalam. Sekarang itu ada datanya sekitar 6.650. Ya, sedikit. Soalnya dibanyakin 98 ya? Jumlahnya 2.000. Ya, jadi segitu. Jadi mereka terpusat itu di Jambi. Ada beberapa yang ada di Sumatera Selatan, ada beberapa dia perbatasan dengan Riau, tapi terpusatnya di Jambi. Jadi ini menarik. Jadi setelah saya kaji, ada beberapa catatan-catatan Belanda atau di Kesultanan Melayu abad 17-18 yang menuliskan tentang orang Kubu sendiri. Jadi orang Kubu disebut dalam Kesultanan itu, dalam traktatnya Kesultanan Melayu, bahwa mereka mengakui keberadaan orang Kubu. Tugasnya adalah Kubu, orang Kubu punya tugas, dia mengambil kayu atau sumber daya alam yang harus dijual kepada Kerajaan Melayu pada waktu itu, dan kemudian dalam suatu rangkaian perdagangan Melayu pada waktu itu 17-18 itu kan Selat Malaka itu menjadi sangat penting itu di situ. Jadi kita harus merunut bagaimana hubungan ketiga itu. Selat Malaka itu menjadi jalur yang sangat penting, Kerajaan Melayu dan orang Kubu itu ternyata sudah bagian dari proses seperti itu. Jadi dia menjadi proses ujung tombak perdagangan untuk mengambil alat-alat sumber daya alam yang ada di hutan untuk kemudian ini jual. Misalnya ada getah cernang, getah balam, terus kemudian dulu ada cula badak, terus gading gajah pada waktu itu ya, dan sangat laku. Cendana dulu dan segala macam, itu semua sudah habis. Nah, proses-proses resource management atau pengelolaan alam ini yang menjadi basis kebudayaannya orang Kubu. Dia mencari, kalau di orang antropologi kan food and gathering, mencari, mengumpulkan dan mencari. Oke, terus di situ loh. Nah, ini ada petanya. Jadi kalau kita lihat yang titik-titik ini lokasi mereka, ini data tahun 2098 atau 2003-an. Jadi ini yang hijau itu hutan, terus yang titik-titik itu mereka. Jadi perputarannya mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat, mereka hidupnya kan sebenarnya di hutan yang dataran rendah. Dan mereka hidupnya itu kan di alur sungai Batanghari. Yang merah. Yang merah ini jalan. Yang biru. Mereka di situ. Nah sekarang mereka terdegradasi karena tahun 70-an Jambi, Sumatera, itu ada transmigrasi, perkebunan sawit, jalan lintas Sumatera dan segala macam. Lambat laun hutan itu semakin habis. Padahal mereka harus survive. Terus mereka terdesak sehingga ke sisa-sisa hutan. Jadi kalau kita lihat bahkan di beberapa tempat mereka hidup di tengah-tengah kebun sawit. Jadi kebun sawit mereka tinggal di. Jadi sangat-sangat ya, apa ya, yang marginalitas yang benar-benar sangat di bawah. Mereka harus beradaptasi dan mereka nggak mampu beradaptasi. Oke, lanjut. Nah, ekologinya dibagi tiga. Pertama, dataran hutan, dataran rendah di Bukit 12 yang tengah. Kemudian di Jambi, Provinsi Jambi, dan lintas Sumatera. Kemudian di wilayah utara, Bukit 30. Jadi lintasnya betul. Jadi di catatan-catatan Belanda ini gambar orang Kubu tahun 1920-30-an yang oleh catatan Belanda. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang pertama lagi, nggak ada perubahan kan? Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya mau seperti apa sebenarnya perubahan, apa yang mereka inginkan? Nah, ini juga jadi kendala buat kita, perubahan seperti apa yang mereka inginkan. Kalau orang mau modern, apakah nilai modern seperti apa yang mereka inginkan? Nah, itu seperti itu. Oke, terus kemudian, terus mas. Nah, ini lokasi mereka lebih clear. Kalau di Proses Riau itu di atas, itu di bawah, tengah. Nah, itu di jalan. Jadi, bahkan mereka sempat terjadi, mereka melakukan misalnya minta-minta orang jalan. Kalau pernah ke Sumatera, Jambi itu kadang-kadang ada orang Kubu tuh. Dan dia minta-minta di lintas, jalan lintas, dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi, karena memang proses adaptasi mereka, yang mereka mau ngapain seperti itu. Oke. Nah, ini yang seperti abad 13, 18 daerah Jambi merupakan daerah kaya, jadi untuk berdagang. Nah, kemudian Barbara Wetsenandaya, dia satu peneliti, dia sejarah, dia menuliskan bahwa di abad 17-18 di Jambi atau Melayu dibagi dalam sebuah subculture. Satu, dia subculture pedalaman, disebut hulu, dan orang-orang di pesisir. Jadi kalau orang hulu itu sifatnya kelompok, clan, sifatnya egaliter, tetapi kalau di hilir itu sifatnya dia hierarki, karena pengaruh dari kerajaan Jawa, kesultanan dan segala macam, sehingga sifatnya berbeda. Nah, konteks keberadaan orang Kuba Tori Rembwa ini ketika ada konteks dinamika hubungan antara orang hulu dan orang hilir. Jadi ada dinamika kekuasaan, bagaimana orang hilir ini ingin menguasai orang-orang hulu untuk memasok untuk komoditi untuk dijual. Dan disitulah sebenarnya muncul orang Kuba. Sebenarnya kalau saya lihat orang Kuba itu bagian juga dari orang Melayu, tetapi karena dia bagian ujung tombak, mungkin dia mau masuk Islam dan segala macam, dia semakin lama dia mengelompok dia sendiri. Dan itu memang terjadi, misalnya perbudakan, penguasaan, dan dalam catatan-catatan Belanda itu dijelaskan bagaimana orang-orang di Jambi, kota Jambi, Sultanan yang mengambil beberapa gadis orang Kubu untuk ditarik, dijadikan budak di Jambi. Dan itu terjadi. Itu di dalam catatan-catatan Belanda. Dan sehingga itu juga menimbulkan misalnya tabu bagi orang Kubu. Misalnya ketika saya ke sana, saya nggak bisa melihat perempuannya mereka. Mereka langsung masuk ke dalam hutan, ke pohon-pohon gitu, sok kayak film gitu. Misalnya siapa gitu, saya hijau gitu, baru mereka keluar karena mereka udah kenal. Itu ada tabu-tabu, mereka membentengi seperti itu. Oke, Mas lanjut. Nah ini nggak jelas ya, itu dinamika. Jadi Sungai Batanghari itu untuk pasokan. Nah, konsep serat jajah, serat naik jajah turun ini sebenarnya berasal dari konsep yang menstabilkan sebenarnya proses komoditi dari hulu ke hilir. Jadi dia membuat satu konsep bahwa ini harus ada pasokan yang kontinu, stabil antara dua kelompok masyarakat ini. Maka dari itu muncul dia konsep serat jajah yang distabilkan oleh kesultanan pada waktu itu. Jadi ibaratnya orang Kubu dia menyerahkan sesuatu, kemudian oleh orang Melayu mereka memberikan kekuasaan atau proteksi, ya kayak hubungan patron klien seperti itu. Nah itu terjadi, mereka kemudian ada satu kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang mereka berikan peran untuk itu, misalnya ada waris dan jenang. Jadi kalau dibaca di buku saya itu seperti itu. Jadi orang-orang ini yang kemudian diberi kekuasaan oleh kesultanan untuk menstabilkan hubungan-hubungan seperti ini. Tetapi ya sebenarnya permasalahan seperti ini permasalahan yang umum kalau di Asia Tenggara. Ada satu suku, kemudian ada kelompok yang mayoritas, dominan, kemudian ada kelompok minoritas yang kemudian dikuasai. Dan ada hubungan timbal balik, patron, dan kayanya seperti itu. Dan itu wajar, karena memang terjadi seperti itu. Namun yang menjadi masalah ketika dalam masa modern, hubungan-hubungan seperti ini kadang-kadang tidak berubah. Tetapi perannya ini, yang orangnya ini yang berbeda. Misalnya kalau dulu orang Melayu, sekarang perusahaan misalnya atau pemerintah misalnya. Tetapi hubungan seperti ini. Nah itu yang terjadi di orang Kubu. Jadi orangnya berbeda, tetapi peran ininya yang tetap ada fungsinya sebagai orang yang kemudian dia harus menyerahkan sesuatu. Kemudian jajah itu proteksi atau kekuasaan yang harus dia berikan terhadap orang. Oke, lanjut Mas. Jadi kalau kita lihat konsep serat jajah adalah upeti yang diberikan sultan berupa kain itu untuk ininya, konsep hubungannya menempatkan orang Rembwa sebagai ujung tombak. Jadi ada konsep namanya middleman. Jadi ada waris dan jenang. Jadi middleman itu orang yang ditaruh di tengah-tengah, dia fungsinya untuk menghubungkan antara orang Kubu dengan orang Melayu. Jadi orang waris dan jenang itu orang-orang Melayu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Saya tahu beberapa keluarga dia menjadi waris dan memiliki, dan dia gunakan untuk kepentingan politiknya dia. Oke, terus, nah ini kosmologinya. Jadi Kuba Rembwa, daerah yang bersih penyakit, bulu, kaya dengan nenek moyang, hidup di hutan, kemudian dunia orang terang itu sumber penyakit, jadi Islam, hidup di desa, tabu makan-makan orang Kubu, bodohan, dan sebagainya. Jadi itu yang mendasari mereka, dan itu masuk di dalam worldview atau pandangan hidupnya dia. Tetapi di lain sisi ada yang menarik, ketika kita melakukan penelitian misalnya, ketika tanya dewanya dia, jadi dia membentuk ada tiga alam, alam atas, alam bawah, kemudian alam di bawah tanah. dalam atas itu dewa-dewanya dia. Kalau kita lihat proyeksi dewa-dewanya dia itu ternyata rupanya itu seperti orang bodoh. Nah, memang di dalam dunia Android biasanya ada disebut namanya oposisi binari. Jadi oposisi binari itu di mana-mana memang kayak dua poin kayak seperti itu. Yin yang dan segala macam sama seperti orang kuku ini. Satu sisi dia benci, tetapi dari sisi lain dia membuat suatu proyeksi tentang itu. Lucu ya, tapi aneh memang. Oke, terus Mas. Nah, jadi ini kemudian seperti saya katakan tadi, ini kemudian juga berlaku sampai sekarang. Pada sistem pantangan dan Spiderman itu juga diganti sawit, Depsos, dan pemerintah sendiri program mereka kan kebanyakan sebenarnya memodernisasi mereka. Modernisasi dalam artian apa? Mereka dipaksa tanda kutip untuk hidup seperti kita. Seperti kita apa? Ya punya desa, beragama, lima agama, berpakaian dan segala macam. Sehingga mereka harus menjalani itu, dia lepas dari jati dirinya dia sebagai orang buku. Nah itu jadi problem juga, mereka kalau mau jadi ini harus jadi Melayu, tinggal di hutan, tinggal di desa, ya itu bukan lagi jati dirinya sebagai orang buku. Nah itu jadi konflik besar di dalam dirinya mereka. Oke, terus. Nah, gimana respon mereka? Jadi kalau dalam buku saya dijelaskan memang secara teoritis itu kira-kira jam 4. Pertama, dia harus mengasimilasikan dirinya terhadap budaya yang dominan. Itu wajar. Biasanya kalau kita kecil, secara mayoritas, jumlah yang dominan itu belum tentu mayoritas ya. Mayoritas itu jumlah. Tapi kalau dominan itu kekuatan politik. Misalnya jadi jumlahnya kecil tetapi kekuatannya luar biasa. Nah, dia harus mengasimilasi menjadi orang Melayu. Kedua, dia melakukan pengecilan. Jadi dia melakukan pemisahan. Jadi dia pemisahan ini bisa secara fisik, bisa secara simbolik. Fisik itu maksudnya dia masuk ke dalam hutan. Itu ya sebenarnya wajar buat kita sendiri. Misalnya kalau kita nggak cocok dengan orang kelompok kita, ya kita kan melakukan pengucilan diri kan, secara tidak sadar. Atau kalau kita ya harus masuk ke kelompok lebih besar supaya kita masuk dalam strukturnya itu. Seperti ini kalau di C2 itu kan ada strukturnya. Kan misalnya ada direktur yang ketuanya. Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau mau jadi direktur kan harus mendekati mata dong. Oh iya. Semakin dekat semakin jauh. Itu kan asimilasi. Kalau nggak suka kan kita memisahkan diri, buat sendiri. Iya. Kalau library kan. Semakin dekat semakin banyak kue. Yang ketiga dia berusaha melawan dan militansi. Yang ketiga, yang keempat dia ada pengakuan budaya. Jadi lebih harmonis lah kehidupan. Jadi intinya sebenarnya biasanya respon orang minoritas itu biasanya seperti ini. Nah di kelompok orang kubu ini seperti apa responnya? Terus Mas, klik lanjut next. Mencaper. Nah, faktanya memang jadi sekarang mereka ada konflik dengan orang-orang migrasi dan segala macam. Kemudian misalnya saya sebut data 1.500 hektar hutan ini tiap tahun itu hilang karena ada logging, pembangunan, dan Departemen Kehutanan sendiri mengakui 2003 sampai 2006 itu 1,17 juta hektar hutan telah dibuka. Jadi kemudian kalau seperti ini orang kubu ya kehilangan rumahnya dia. Identitasnya dia bahwa orang kubu mereka afiliat dengan hutan. Kalau hutan nggak ada gimana? Nah mereka kehilangan jadi. Nah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya dari hubungan secara jajah itu kemudian ada konsep identitas dan segala macam itu adalah problem mereka. Hasilnya seperti apa? Nunggu penelitian saya S3 dulu. Iya. Nah ini misalnya dari perkebunan kelapa sawit. Kalau kita lihat area pelaksanaan itu yang merah dan yang kuning kan, dan mereka tinggal. Jadi mereka kalau lihat udah terdesak kan, dan mereka di hutan. Dan ini terjadi perkebunan sawit. Jadi mereka mau, jadi ada yang mereka ada namanya budaya melangun. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga mereka kecil-kecil, kemudian satu keluarga itu ada yang meninggal, mati, mayatnya di, bukan dikubur, tinggal mereka buat satu tonggak, mereka taruh di atas dan mereka meninggalkan tempat itu karena sudah dianggap apa tidak bertuah dan segala macam. Tetapi di daerah-daerah tertentu, misalnya ada sawit, mereka kalau orangnya sakit, mereka orang sakit itu yang kemudian mereka pindahkan. Kenapa? Mereka takut untuk berubah. Nah itu contoh satu culture dia berubah karena adaptasi seperti ini. Jadi bisa dibayangkan itu juga kemudian merusak identitasnya mereka, ritual, tradisi, sehingga lambat laun ya hilang mereka jati dirinya dengan sebagai orang kayak misalnya orang Bajo dengan lautnya. Gimana kalau orang Bajo itu nggak tinggal di laut? Nah, itu sama dengan orang Bungo dan tinggal di hutan. Oke. Okay. Nah ini mereka tinggalnya kalau di Nusa Tenggara seperti ini. Nah, makanya kemudian ini yang sudah menetap. Ya itu menetap itu mas. Ya maksudnya apakah itu rumahnya mereka di tengah hutan kayak gitu? Ya ini pinggir-pinggir sawit mas. Di kampus ya. Hutan produksi. Ya hutan produksi. Iya. Kalau sebenarnya kalau di dalam hutan mereka punya ladang, kem kayak gitu, mereka lebih enak. Gitu. Kalau karet, Ji, mereka antara hutan sawit atau hutan karet? Yang kayak katanya kalau tanah mereka menandai kalau itu punyanya orang Rimba atau hutan karet. Dulu mereka menanami dengan tumbuh-tumbuhan apa ya, tanaman buah-buahan yang produksi. Kemudian sekarang mereka menanami dengan karet. Karena bisa ya, tetapi kemudian muncul sawit. Jadi tahun 80-90 ada kayak booming kan. Semua karet itu habisin dengan sawit. Sampai sekarang kan orang Melayu segala macam mereka menebangi ininya. Beberapa kelompok mereka menuntut untuk karet. Jadi kalau buku saya sebenarnya dua kelompok orang rimba, yang satu dia bertahan, satu dia ingin berubah, adaptif gitu. Dia mengatakan bahwa kalau supaya bisa bertahan, ya mereka harus masuk Islam seperti orang-orang Melayu. Mereka punya sawit, punya motor, dan segala macam. Dan mereka menuntut sawit dan segala macam. Tapi yang satu ini enggak. Nah, mereka harus adaptasinya berbeda. Orang ini kemudian dia lari masuk ke dalam hutan. Jadi, secession-nya apa penguncilan diri, pemisahannya itu baik secara fisik dan simbolik. Simbolik dia menutup akses, semua aksesnya terhadap orang-orang asing. Tapi ada juga yang di tengah-tengah, kesana enggak, kesini enggak. Itu biasa kan? Iya. Nah itu sama, itu pilihan. Nah di saat sama-sama seperti yang saya katakan bahwa kebijakan kita tentang orang-orang seperti ini nasional itu juga tidak mendukung mereka. Jadi misalnya kebudayaan nasional itu selalu dikatakan kebudayaan mayoritas. Misalnya kalau saya katakan putra daerah misalnya, itu kebayang mesti etnis. Dayak itu, apa Kalimantan itu, putra daerah, itu Dayak kan? Di mana orang Jawa tinggal di sana beranak pinak misalnya. Cina. Surabaya misalnya. Ya orang Cina lahir di Surabaya tinggal, tapi tetap enggak disebut sebagai putra daerah orang asli gitu, ya kan? Jadi orang asli ya bonek itu. Iya. Itu jadi ada masalah di kebudayaan bagaimana mengasosiasikan budaya itu selalu dengan etnis. Padahal sebenarnya budaya itu tidak hanya etnis, macam-macam. Jadi itu ada peminggiran, jadi tidak hanya secara lingkungan, sosial, ekonomi, tetapi juga budaya. Nah ini juga menggerus jati diri kita, jati diri orang itu. Oke? Nah, responnya seperti apa? Yaitu asimilasi, menjadi orang Melayu dalam menjadi Islam, sehingga mengingkari jati dirinya. Kemudian pengucilan dari simbolik maupun fisikal, dia mengasingkan diri. Tapi ada juga yang survival, dia hidup. Saya tinggal di orang Nubu yang misalnya dia di kampung. Tapi kalau malam-malam ternyata dia cari babi juga. Menurut dia yang enak itu babi, kambing itu enggak enak. Babi. Seperti itu. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Relasi, bagaimana dengan relasi dari teman-teman yang memilih mengucilkan diri dengan mereka yang memilih survive di antara dua dunia ini? Karena mungkin apakah sekaya di Banten tuh kan ada suku Badui ya? Ya betul. Kan ada punya istilah Badui betul, dalam dan Badui luar. Betul. Di mana kemudian relasi Badui luar tuh Badui dalam ya. Sebenarnya tidak benar-benar terpisah segregasi seperti yang dibayangkan betul, karena cara mereka berrelasi itu melalui orang-orang Badui luar. Betul. Jadi betul. Apakah seperti itu juga relasi? Jadi kalau di mereka sebenarnya relasi mereka sebenarnya hubungannya hampir sama saudara semua. Karena kan klien-klien dan mereka itu. Jadi hubungan-hubungan itu tetap terjaga, cuma mereka membatasi. Karena menurut mereka, mereka yang paling orang yang pengucilan diri, yang dia pemisahan masuk ke dalam, yang menurut yang disebut orang kubu ya saya, karena saya yang paling tidak hanya secara simbolik tetapi juga fisikal saya hidup di dalam hutan, kalau mereka bukan orang kubu. Tapi konflik-konflik ini terjadi. Dan intensnya semakin intens, saya lihat sampai bahkan ada kasus-kasus bahwa pembunuhan misalnya. Meskipun pemicunya bukan hanya masalah itu, tapi masalah lahan, masalah ini, tetapi ini ada perebutan pengaktualisasi dan pengklaim mana yang lebih asli. Jadi itu terjadi. Saya lihat memang hubungan-hubungan ini kadang harmonis, kadang enggak, tetapi sebenarnya mereka tetap satu saudara. Ada tanya ya. Juga kalau dasar di kokoh itu ada yang namanya apa tarub itu yang tarib ya yang ya, dia ya. Tetap mempertahankan sebagai orang kubu ya. Tapi dia bisa sukses sebagai pengusaha ya. Ya. Sebagai bagian segala macam. Nah itu kan menurut saya itu salah ini pandangan saya ya, ya pandangan contoh orang kubu yang berhasil. Mas terakhir saya dengar dari teman-teman saya dia sekarang masuk Islam. Dan bahwa dia dapat ke hati award dari ini mungkin problemnya adalah tidak ada orang kubu lain yang seperti dia atau ya sehingga dia gini kan ketika saya menjadi sendiri gini terus ya lama-lama saya ingat dengan pandangan mereka tuh sangat realistis mas. Jadi ketika saya kesana gitu ada berapa kelompok tuh bapak ini enak datang nilitin nulis dapat duit ya saya tuh miskin muncul saya ditolak gitu berapa kelompok itu wajar loh. Jadi ketika misalnya illegal logging orang ambil kayu segala macam buat sawit orang-orang itu kaya dapat ini saya mempertahankan nggak dapat apa-apa saya ya gimana saya mending ikut illegal logging sekalian terjadi berapa kelompok seperti itu realistis ya. Tapi maksudnya gini kenapa tidak ada pak tarif lain gitu ya sebenarnya ada dan pada waktu itu nah ini kembali sebenarnya pada waktu itu nah tahun 97-98 muncul yang namanya NGO pada waktu itu kita teman-teman Parsi dan segala macam buat program intervensi ke mereka nah di situ nah kita memunculkan namanya ikon itu ada Pak Tarif dan segala macam nah disitulah kemudian tapi memang kadang-kadang ini juga uncontrol, tidak bisa dikontrol. Kenapa? Karena teman-teman NGO biasanya pembantunya yang benar-benar memang sesuai dengan ideologinya mereka. Hutan, gimana dengan orang-orang yang memisahkan diri, yang tidak sesuai dengan ideologi hutan, tanda kutip seperti itu. Nah, penelitian saya pada waktu itu saya melihat 2 atau 3 kelompok yang memang tidak sama. Dan saya menemukan memang ya ini ada permasalahan bagaimana mereka beradaptasi, bukan masalah mereka mempertahankan hutan atau enggak, tetapi seberapa realitaskah mereka mempertahankan diadaptasi dan itu menurut mereka dengan berubah identitas itu salah satu cara untuk mereka beradaptasi. Sebenarnya kita pikirkan adalah sebenarnya oke, mereka bisa berubah, tetapi yang penting kita beri akses pilihan-pilihan berubah seperti apa yang mereka. Problemnya kan kalau di orang pemerintah Depsos misalnya mereka nggak memberikan pilihan itu. Itu problemnya. Sehingga pemikiran saya gini, setelah saya akhiri membaca buku ini, akhirnya gini, mereka sebelumnya dari orang Melayu menjadi orang rimba, jadi lagi orang Melayu, kembali lagi gitu ya, siklus lagi gitu kan. Iya, sebenarnya. Kalau secara sejarah ya, saya ada beberapa versi mereka, satu itu tadi mereka dari orang Minangkabau, kemudian disuruh ke Melayu, Sultanan Melayu, tetapi mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, akhirnya mereka lari dalam hutan. Satu, kedua, ada mereka itu bersaudara dengan dari satu pohon biji pohon apa dibelah, satu jadi orang Melayu, satu orang Kubu. Tapi ada satu sejarah bahwa mereka sebenarnya orang Melayu, tetapi pada masa penjajahan mereka lari ke hutan. Nah, memang kebudayaan-kebudayaan di Melayu, mereka ada kata-kata misalnya mengenal kata-kata ngubu. Di orang Melayu itu ada. Jadi ngubu itu ada satu tradisi dari orang-orang Melayu bahwa ketika mereka apa ya, sesot itu artinya menderita gitu. Jadi dia dapat enggak penghidupan di dalam desa dan mereka lari ke dalam hutan. Karena pada waktu itu hutan itu menyediakan makanan, tumbuhan segala macam bisa dimanfaatkan. Mereka lari, mereka hidup di dalam hutan. Nah, itu istilah mereka orang Melayu nyebutnya ngubu. Nah, tetapi kemudian konotasi kubu lama-lama menjadi konotasi yang sifatnya negatif, berarti orang-orang yang bodoh. Jadi misalnya mereka memarahi anaknya, kubu kok. Gitu. Itu saya dengerin benar itu ketika ada duduk-duduk itu anaknya nakal itu nggak mau mandi-mandi, benar kau, macam apa itu kau? Itu Batak ya nadanya ya. Jadi itu terucap gitu, terucap. Jadi kan masuk di benaknya orang Melayu bahwa yang nakal-nakal susah diatur, orang kubu itu di sini. Jadi pada waktu saya punya program pendidikan lingkungan ke anak-anak ya, ke anak-anak di Jambi sekolah-sekolah. Pada waktu itu kita mau ngajak mereka ke ketemu orang kubu, itu pada protes semua orang tuanya. Setuju. Karena takut dibawa lari lah, magicnya kuat dan segala macam. Itu terjadi. Saya ini pelan-pelan ada program, akhirnya mereka kita ajak ketemu dengan orang kubu dan segala macam. Ya, Mbak. Tarik aja. Kalau berarti kalau dari penjelasan ini sebenarnya kubu itu bukan sepenuhnya etnis awalnya. Gak bisa dibikin. Karena kan banyak tuh sebuah sedari pertama terjadi karena penjajah. Yeah. Yang tidak datang membuat mereka lari. Yeah. Dan juga kemudian berarti kata kubu itu bisa berawal dengan kata ngubu itu. Yeah. Yeah. Berarti sebuah tindakan yang dilakukan karena sesuatu dia melakukan itu. Lalu sejak kapan itu kemudian menjadi sebuah segregasi yang jelas dan menjadi etnis yang terpisah dari Melayu? Jadi sebenarnya memang tidak ada catatan yang jelas. Tetapi kalau saya lihat dalam catatan-catatan Belanda misalnya, itu memang sudah dikenal pada abad sekitar sebelum 17. Itu memang sudah ada catatan-catatan bahwa ada orang kubu. Terus kemudian di traktat-traktatnya orang Melayu sendiri itu dikatakan bahwa di dalam satu strukturnya mereka, mereka nyebut ada orang keraton, orang apa, itu ada mereka di situ sebut ada hutan itu di situ ada orang-orang. Itu strata sosial. Ya, kalau saya lihat makanya di tulisan saya awalnya ini suatu hubungan antar kelas, status. Yang kemudian mereka memisahkan diri, kemudian menjadi etnis sendiri. Iya, dia bahasanya sendiri, ini sendiri, dan segala macam. Kalau dulunya dia mungkin strata sosial, mungkin sejak Kesultanan Jambi itu hilang, atau mungkin Kesultanan Jambi. Justru malah strata sosial itu rusak. Kemudian orang Belanda datang itu kemudian melihat membaca itu sebagai etnis, padahal bukan etnis. Karena mungkin perspektifnya orang Belanda itu menggunakan perspektif etnis, mungkin dari antara mereka sendiri nggak ada konsep. Bisa jadi mas, tetapi kalau saya lihat sendiri sebenarnya di kelompok orang Melayu mereka memang benar-benar membedakan ini orang kubu dan ini orang Melayu. Di ada satu misalnya orang Batin 9 di orang Melayu itu ada, tetapi dia cara hidupnya memang beda. Kalau saya tanya misalnya, kalau saya lihat pandangan orang Melayu, mereka memisahkan jelas antara mereka dengan orang kubu misalnya. Misalnya dari pola hidup, kemudian bahasa, agama, kemudian misalnya ya perilaku dan segala macam. Itu clear. Jadi misal kalau saya lihat, bisa jadi dulu dia satu suku dengan orang Melayu, sub-suku lah. Kemudian jadi sub-sukunya ini. Bahkan dulu beberapa peneliti Belanda abad 17 dia mengatakan, ada yang 18 atau 19 awal dia mengatakan rasnya beda, ras Bedouin yang disebut orang kubu ini. Tetapi ternyata kan kalau kita baca misalnya penelitiannya tentang saya lupa orang arkeologi, dia mengatakan namanya ras Bedouin cuma satu di asli negara itu orang kalau nggak salah orang Batak di Filipina, cuma satu itu adanya kalau di Indonesia. Jadi saya track lagi, memang ada di imigrasi orang Melayu itu kan memang ada dua, ada yang sifatnya detro, ada yang proto itu berapa abad setelah itu. Pertama detro, jadi orang-orang Melayu datang, kemudian dia settle, kemudian data orang Melayu. Bisa jadi orang-orang kubu ini orang-orang yang awal dulu datang. Kalau kita lihat di Sumatera, Mas, banyak suku-suku seperti ini. Misalnya di Riau sendiri itu ada orang Sake, orang Hutan, orang Laut. Terus kemudian orang Talang Mama dia seperti orang Melayu, tetapi dia hidup petalangan. Petalangan itu dia rentetan di sungai-sungai besar gitu. Saya pernah ke sana dia. Nah, ini memang menarik memang kalau kita melihat konstelasi antara kerajaan Melayu dengan suku-suku seperti ini. Jadi ketika saya di Malaysia, akhirnya saya menemukan beberapa catatan-catatan bahwa sebenarnya ternyata kerajaan-kerajaan Melayu, Kesultanan Melayu itu memelihara suku-suku ini. Dan mereka taruh dia satu, dia di dalam dulu untuk sebagai rangkaian dia untuk pasokan komoditi. Dan satu lagi dia taruh di ujung-ujung laut sebagai apa? Proteksi. Jadi ada serangan, Majapahit dan segala macam. Nah itu di situ. Jadi ketika suku-suku misalnya di Riau, mereka selalu ada koneksi hubungan dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Seperti halnya orang kubu ini. Jadi orang kubu kalau ditanya, ya mereka punya jejak. Jadi misalnya mereka menyebut orang luar itu rajo, raja. Dan wajib bagi raja itu untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Nah ada mereka istilah konsep terima kasih itu. Jadi mereka naik itu minta lolo udah. Wah suwono boleh, tapi ya kita harus memahami, mereka ada mereka. Jadi itu kewajiban kita itu masih ke mereka. Karena kalian itu raja, orang luar yang punya ini macam-macam dan kita di bawah. Waduh, itu aja. Boleh tanya. Kalau mereka sendiri menyebut diri mereka apa? Nah, ini yang menarik. Awal-awal kubu. Kubu itu sebenarnya lebih cenderung dari Belanda. Karena kemudian konotasi negatif segala macam oleh pemerintah, mereka menyebut suku Anadala. Tetapi mereka nggak punya akar dengan suku Anadala. Terus kemudian saya lihat ada budaya ya, bahwa sebenarnya asosiasi suku anak dalam itu ada proyeksi image identity orang kubu menjadi mereka ya lebih teratur, lebih gampang diatur, lebih hidup di dalam desa dan segala macam. Jadi mereka sampai nyebut kubu liar, kubu jinak dan segala macam. Di tulisan saya itu ada kubu liar, kubu jinak. Bayangin tuh manusia dipisah liar dan jinak itu loh. Luar biasa itu. Bagaimana kekuasaan itu masuk dalam konsep kata-kata membagi orang demikian rupa. Nah, kata-kata kemudian muncul itu istilah orang rimba. Jadi orang rimba ini muncul ada satu peneliti dari Norwegia namanya Oyvind Sandbuk, dia yang jadi apa advisor LSM kita pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ini mereka menyebutnya orang rimba karena mereka proyeksi mereka adalah hidup di dalam rimba dan segala macam. Dan memang kita lihat, ya mereka lebih proud sebagai orang rimba. Tetapi sekali lagi, kalau kita tanya kepada orang-orang yang udah masuk ini, ya mereka nggak mau disebut sebagai. Bahkan di orang kubu yang ada di Sumatera Selatan, mereka udah mendeklar bahwa mereka orang bukan orang kubu, saya orang Melayu. Itu sampai sedemikian rupanya mereka menolak bahwa mereka disebut. Itu kan penolakan jadi diri. Seperti itu. Kita, saya menolak jadi Arema gitu. Pulang balik sudah dipukulin, pengkhianat tuh. Nah kayak gitu, oke terus. Nah ini mulai rumah kayak gitu. Jadi metode saya in-depth interview, storytelling. Jadi 97 sampai 2000 saya riset kembali tahun 2000. Mungkin itu ya kali ada lagi mungkin yang saya sharing. Mungkin ngobrol-ngobrol aja lah. Loh, Mas. Ya, itu kalau tadi kan katanya kubu sekarang terdesak ke apa hutan-hutan produksi ya? Dia kan ada taman nasional, tapi sebenarnya itu udah bekas hutan produksi. Ya. Nah, mereka masuk. Nah, itu bagi pihak taman nasional untuk pengelola hutan itu dia di apa namanya? Di ya, di nah, enklav atau jadi gini, taman nasional berarti yang ada mengakui keberadaan orang di dalam itu hanya dua. Satu Lorelindu dan satu Bukit 12 itu. Oke. Tapi itu jadi problem karena sebenarnya bukan pure hutan di dalam itu. Karena orang kubu juga dia butuh membuat karet dan segala macam. Yeah. Nah, itu jadi masalah. Sekarang saya lihat konfliknya lebih banyak antara orang Melayu dengan mereka rebutan lahan. Karena orang Melayu di sekitar sana mereka punya akses, merasa punya akses dan legitimasi culture bahwa mereka juga masuk di daerah Bukit 12 itu. Itu jadi kendala dan konfliknya tensinya juga bukan kalau dulu dengan perusahaan, dengan pemerintah, sekarang antar itu. Iya, horizontal. Itu jadi Mas. Ya. Sampai sekarang masih mendapat apa enggak ya? Kabar-kabar bahwa misalnya kan seringkali kalau di buku itu konflik-konflik yang sifatnya sebenarnya berhubungan dengan pemerintah. Yeah. Misalnya seperti kayak pertikaian, kemudian ada pembunuhan dan segala macam itu kan sering kemudian hilang begitu saja gitu ya. Yeah. Dan kemudian problemnya adalah orang orang kubu yang jadi posisi yang kalah lagi gitu ya. Nah, apakah masih seperti itu atau saya lihat terakhir beberapa kasus itu tidak Mas. Jadi ada beberapa memang sudah dimajukan ke pengadilan dan mereka ada yang beberapa yang divonis bersalah terjadi. Tetapi menarik, mereka bisa sampai melakukan pembunuhan. Nah, mereka memang punya yang namanya konsep bunuh atau mengganti, misalnya ketika seseorang mati mereka ganti semua dalam bentuk kain. Jadi misalnya satu nyawa itu dianggap berapa kain. Dan mereka saya bunuh kamu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya tidak benar-benar dibunuh. Jadi itu menarik bagi kita orang-orang yang meneliti mereka atau teman-teman itu ketika orang itu benar-benar bisa sampai membunuh. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana terdesaknya mereka sampai melakukan sesuatu yang memang di luar ininya mereka gitu untuk survive itu terjadi. Ya, karena saya pikir gini, dengan model relasi seperti ini ya. Terus saya sendiri waktu baca gitu ya, walaupun saya waktu belum sampai di halaman yang belakang, tapi gini, ini sih tinggal nunggu aja entah orang kubu dibunuh orang Melayu atau orang Melayu dibunuh orang kubu ya, gitu kan ya, ya. Karena kan kayaknya kan gesekannya kan panas banget gitu. Saya sepakat dan orang Melayu melihat orang kubu sekarang dia punya akses karena dia bisa mengklaim bahwa saya paling indigenous, ya. Saya asli, dan mereka berhak misalnya tanah dan segala macam itu, dan itu beberapa orang kubu mereka manfaatkan dan itu menjadi konflik gitu dengan orang-orang Melayu. Nah itu terjadi dan mereka misalnya saya tanya, mereka sempat mengklaim satu wilayah kebun sawit dan mereka minta ganti gitu. Saya coba tanya ke orang sawit dan segala macam, nggak ada klaim itu, dan mereka lokasinya bukan di situ, dan orang kubu yang mengklaim itu bukan asli situ. Tapi itu kadang-kadang perusahaan oke, ini daripada ini dia kasih segala macam. Nah, itu terjadi ya. Tentang efektivitas jenang dan waris hari ini, nah memang sekarang posisi jadi memang beda ya. Kalau waris itu kepemilikan orang kubu, dia turun temurun juga. Tetapi tujuannya dia mengatur orang kubu. Kalau jenang dia diatur, dia ada kepemilikan wilayah. Jadi orang kubu itu kan nomaden, putar sampai mana, nah dia harus lapor ke jenangnya. Ada konsepnya secara ekonomi. Kalau dulu mereka itu konsepnya barter. Jadi kalau saya di ujung jalan karena nggak boleh ketemu, saya naruh barang, nanti orang kubu naruh barter. Itu terjadi sampai tahun 80-an itu masih terjadi. Jadi bayangin 80 masih segitu ya. Jalan tiba-tiba terbuka dan itu ada masalah kan dalam kegagalan budaya dan segala macam. Nah, sekarang beberapa itu intensitasnya udah nggak seperti dulu. Memang beberapa desa yang desa-desa tua, apalagi desa yang sebelah utara Bukit 12 itu masih menjalankan tradisi itu ada. Tetapi sekarang kan dia turun temurun di anak keberapa ini dia sudah nggak kenal lagi. Dan orang-orang kubu sudah mulai juga melakukan resisten yang memberontak, nggak mau dan segala macam itu terjadi, melepaskan diri. Dan orang kubu mengikat dia, kalau kalian nggak mau ke saya, kalian kuat, nanti kalian ditulak oleh adat dan segala macam. Itu mereka gunakan gunung hegemoni kan di situ. Nah itu terjadi, tetapi orang kubu juga pintar. Sekarang mereka melakukan perlawanan-perlawanan seperti itu, baik sifatnya simbolik, cultural. Mereka nggak mau masuk dan segala macam, nah, itu terjadi. Jadi saya lihat efektivitasnya sekarang sudah jauh berkurang. Cuman saya lihat peran waris dan jenang ini yang kemudian berpindah, karena orang kubu selalu dia butuh orang luar sebagai middleman. Kalau dulu waris dan jenang, sekarang jadi pindah. Toke, Sosi, Terus kemudian bahkan saya bisa melihat, saya punya hipotesis kadang-kadang LSM itu juga seperti itu jadinya, middleman seperti itu, ketergantungan itu tanda kutip bisa seperti itu. Saya lihat ketika suatu saat ya, ketika dia pemilihan adat segala macam udah ditetapkan, dia datang ke LSM saya udah di, loh kok datangnya ke LSM untuk pengukuran. Berarti kan ya mereka melihat LSM itu punya kekuatan di luar, melebihi dari waris dari masing-masing. Karena mereka butuh pedalman ini. Dan itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tanya lagi kan, sekarang sudah mulai ada program-program. Sudah, kan hanya terus buatin aku program. Dan ketiga. Enggak, air putih aja. Kan ada sekolah. Tanya terus lah. Bapak, minum dulu. Aku tanya dulu, nanti setelah minum. Lanjut, tanya. Gak sih, kok takut, rimba. Nah, sejauh mana kemudian pendidikan ini mempengaruhi terutama pasti generasi muda ya, anak-anak? Saya ingat pas pertama kali ya, kita sana tahun 97. Mereka itu mengharamkan yang namanya sekolah, baca tulis. Itu suatu haram, karena itu produk luar dan segala macam. Tak sulitan pada waktu itu masuk. Tetapi kemudian kita tetap eksis, harus baca tulis minimal dan segala macam. Dulu ada teman yang antropolog, dia mengajarin baca tulis, tetapi agak susah sampai akhirnya Butet yang masuk. Terus kemudian bisa dia menemukan metode yang pas untuk anak-anak itu baca tulis, kemudian bisa. Nah, sampai itu pun belum diterima oleh mereka, kadang-kadang kita diusir karena itu melanggar adat. Sampai suatu titik mereka merasakan manfaatnya ketika suatu saat mereka ada tiba-tiba orang illegal logging yang ngomong kita udah diperintahkan ini, mereka udah punya surat segala macam untuk mengambil kayu di sini segala macam. Orang-orang itu kan nggak bisa baca tulis, ini suratnya, panggil anaknya mereka baca isinya seperti apa. Enggak kok isinya gitu. Di situ mereka lihat bahwa itu di situ manfaatnya mereka bisa baca tulis, bisa melawan. Dan disitulah mereka kemudian memberikan apresiasi, membuka sekolahnya kita untuk kemudian ngajar. Nah, kemudian kita belajar mereka, ada kelas-kelas di dalam hutan segala macam untuk orang itu. Karena mereka tidak masuk di dalam sekolah-sekolah umum yang ada di situ. Kenapa? Tidak punya KTP. Itu misalnya. Dan nggak bisa dia 100% satu semester gitu. Yeah, yeah. Harus ikut orang tuanya melamun, harus sekolah khusus gitu. Akhirnya pada waktu itu kita buat program pidana. Tetapi juga ada efek buruk ya, ketika mereka sudah baca tulis dan segala macam, mereka menuntut. Nah, saya harus kerja dong sama seperti yang lain. Karena kita udah belajar, kita tahu segala macam. Nah, itu. Jadi, program kita pada waktu memang dipikirkan bagaimana mereka bisa sampai seperti itu. Jadi mereka bisa bekerja dan segala macam. Jadi awalnya mereka kita nggak kepikir sampai sejauh itu mereka akan menuntut dan segala macam. Ketika mereka pintar, mereka bisa. Nah, tetapi juga ada perubahan budaya di dalam. Mereka bisa melawan orang tua karena dianggap lebih pintar. Itu iya terjadi. Anak-anak umur 12-13 tahun dia bisa melawan orang tuanya karena dia merasa lebih pintar. Terjadi itu perubahan, itu bisa jadi pendidikan itu juga debating juga bisa terjadi kayak itu. Kalau memang kita nggak menyusun sesuatu ini memang secara strategis ada efeknya gitu. Ya. Berarti kan kalau di buku kan berarti Anda kan menyadari bahwa Anda orang terang. Ya. Jadi bagaimana? Jadi puas nggak soal penelitian, saya nggak bisa menjadi ke dalam, benar-benar ke dalam. Jadi memang betul. Jadi peneliti memang kita tidak bisa memang mengurangi apa, menghilangkan gap kita sebagai orang yang melakukan etnografi benar-benar masuk ke dalam. tetapi memang ada titik-titik tertentu yang memang kita bisa masuk. Kalau di orang tubuh misalnya, ketika kita bisa makan babi bareng-bareng sama mereka, tapi bukan babi matang, makan cuman ininya segini, apa wajah apa periuknya, babinya segini. Jadi oke, setelah itu keluar rumah. Keluar rumah gitu. Enak ini enak. Ternyata mereka enggak jadi berburu ke sana, mereka nemu rusa, panas, pasang. Setelah itu berburu 2 hari, 3 hari diambil lagi dagingnya. Ya ada set-setnya itu. Nah, kalau bisa kita ketika kita lihat kita bisa makan, nah itu mereka anggap kita bisa masuk. Nah, itu saya coba gitu. Tapi tetap aja saya kan tetap dianggap sebagai orang tua, tetapi mengurangi gap. Itu terjadi. Saya usaha memang tidak bisa pure seperti mereka, memang enggak bisa. Tapi di dalam metodologi biasanya kita ceritakan kan background kita kenapa dan segala macam. Saya kita untuk mengurangi gap ini. Seperti itu. Jadi saya pengawakan daging rusak berapa hari itu yang ada setnya itu. Jadi memang kata teman-teman saya memang urat jorok saya udah putus itu. Jadi saya pernah naik pas kuliah dari Depok ke Jakarta naik kereta api, ini penuh semua berdiri. Nah, ada satu tempat dua tempat duduk ini nggak didudukin orang, satu terus ada orang satu. Udah saya langsung duduk aja kok nggak ada orang nggak duduk, semua pada lihat semua. Kenapa orang-orang pada lihat? Ternyata saya cuek aja. Sampai setengah perjalanan ternyata orang gila di luar. Jadi dia duduk. Kalau orang gila biasanya kursi bagus kita bayar ini kalau gitu. Oh. Iya mak. Jadi bisa dipahami setelah bertahun-tahun di kubu jadi orang jorok saya itu udah putus. Tahu waktu itu cerai jadi. Nah, tapi kelihatannya ini ya, orang rimba juga dalam pergaulannya dengan orang terang itu banyak menuai masalah juga ya pada akhirnya. Soalnya yang saya baca di buku ini kan, katakanlah saat ini tentang masalah pinjam-pinjaman duit ya. Pinjam-pinjaman duit ya. Wah, itu orang itu tuh balikin lo ini ya. Bisa bunuh gini-gini gitu kan. Pas datang, ternyata mereka oh iya deh nggak apa biasa aja nggak apa gitu. Abis itu kayaknya kan bagaimana orang-orang Melayu nggak mau membeli hasil buruan mereka atau apapun gitu ya. Padahal mereka ternyata banyak menuai masalah dan saya pikir ada semacam kok saya lihatnya kayak orang rimba ini semacam hipokrit gitu ya. Jadi memang gini di dalam saya lihat memang di dalam budaya mereka memang lebih cenderung memang bagaimana mereka bisa kalau dikatakan hipokrit bisa juga, tetapi saya lebih cenderung sebenarnya bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan semua peraturan-peraturan yang ada di luar. Jadi misal ketika mereka beradapt, karena memang budaya mereka seperti itu, karena mereka merasa mereka di bawah, jadi saya harus adaptasi dengan sesuatu yang biasa. Jadi misalnya kalau kita sama-sama duduk awalnya, mereka nggak mau duduk bareng-bareng dengan orang lain, mereka duduk pojok. Oh, itu rimba seperti itu. Jadi kalau jalan itu mereka pakai biasa kalau keluar ke desa, tapi jalannya rentengan. Terus setelah ke pasar mereka duduk mojok di sana, nggak mau ngumpul teraliniasi gitu. Selamatan juga ya. Diri. Jadi itu terjadi. Nah, dan saya lihat memang ada perbedaan bagaimana tatanan apa aturannya yang digunakan ini nggak sama memahami itu. Jadi misalnya dan akhirnya orang-orang memahami bahwa mereka orang kuku ya buat apa kita marah-marah ke mereka ya orangnya kayak gitu. Nah, jadi ada penerimaan maklum ya. Ada nggak kasus maksudnya orang rimba yang benar-benar maksudnya kayak waktu masak untuk selamatan aja mereka masih dipisahkan kan perempuan. Ya, tapi ya. Ada nggak misalnya satu aja gitu yang bisa diterima atau apa? Ada orang Melayu ya. Pada waktu itu saya belum menemukan, tetapi ada beberapa kasus memang yang orang Melayu, jadi dia diambil, diambil, kemudian dididik menjadi seperti orang Melayu, keluarga Melayu dan segala macam, sehingga dia juga nggak, kadang-kadang juga nggak mengakui bahwa dirinya sebagai orang kubu itu ada. Tetapi benar-benar saya lihat mereka ingin menjadi orang Melayu, tetapi orang Melayu sendiri masih tetap mereka menjadi orang kubu. itu sebenarnya yang saya lihat. Jadi nggak pure mereka menjadi orang Melayu, tapi tetap aja pandangan community ini, atau masyarakat Melayu masih memisahkan mereka. Okay. Apakah berarti orang-orang kubu ini sudah bisa menggunakan uang? Ya, ya. Berarti karena mungkin saya salah ya. Ya. Tapi biasanya kalau ketika saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat adat ya. Sebenarnya nggak suka dengan istilah itu sebenarnya, tapi itu term yang biasa dipakai ya. Kayak kalau saya pernah bertemu dengan orang-orang Baduy luar, dan Baduy dalam itu sama sekali tidak mau menyentuh uang. Mereka bahkan kalau gini, kalau apa kita mengundang mereka dari Baduy, dari suku mereka untuk datang ke Jakarta untuk ikut pertemuan di Komnas HAM, mereka bersedia datang. Tapi mereka minta diberitahu satu minggu sebelum acara, karena mereka akan berjalan kaki dari tempat mereka sampai ke Jakarta, dan itu akan mereka lakukan pulang ketika mereka pulang nanti. Dan mereka tidak mau menerima amplop, tidak mau menerima uang, karena barter mereka tidak memakai uang. Jadi ada itu saya menemukan benar-benar orang-orang yang benar-benar bisa dibilang, kalau mau dibilang suku Baduy dalam, itu benar-benar mereka kayak cara berpakaian itu memang dibedakan Baduy luar dan Baduy dalam. Jadi kalau misalkan saya sendiri, karena saya bukan orang Baduy dari awal, saya hanya boleh bertahan kalau saya mau barter bisa dengan mereka, tapi untuk bertemu langsung seperti ini nggak bisa, karena saya harus misalkan gini, saya mau tasnya yang mereka bikin bisa, harganya berapa, harganya sebanyak 3 pak rokok, rokoknya rokok apa tuh mereka kasih tahu, rokok lobot merek apa tuh mereka kasih tahu, kita beli kasih ke orang Baduy luar, Baduy luar nanti akan masuk ke dalam ambilin tasnya. Tasnya model kayak gini, yang kadang-kadang nggak sesuai harapan juga, karena bayangan saya tuh tasnya kayak mereka pakai yang double, bisa double segala macam, kayak gini ya. Cuma karena sudah dibikin, ini sudah begini harganya, ya kita nggak bisa nolak. Ya mau nggak mau harus diterima juga barangnya. Jadi saya memahami. Saya dulu awalnya juga beda, mbak. Saya pernah dulu di Baho, di Taman Nasional Kayu Mentarang misalnya. Ya suku biasanya mereka punya kebudayaan sendiri, mandiri segala macam. Ketika saya ke orang kubu itu jauh, totally different. Saya lihat kebudayaan mereka apa? Mereka buat parang, mereka menggunakan parang, tombak, kuali. Mereka buat sendiri atau gimana? Ternyata enggak. Jadi memahami mereka adalah seperti saya katakan tadi, konteks hubungan. Jadi ketika dulu mereka menjadi bagian orang Melayu atau hubungan konteks, jadi sebenarnya konsep perdagangan, tukar menukar barang itu sudah ada sejak dulu. Dan mereka mengenal barang-barang seperti itu. Mereka nggak mandiri membuat sendiri, tetapi dari konteks hubungan ini. Nah, kalau dulu mereka barter. Jadi jenang, getah jenang itu, jadi ada pohon, saya lupa namanya, dia ada getahnya, dan itu buat obat merah dan segala macam tuh mahal dulu. Terus kemudian ada getah balam misalnya, dia untuk ini kapal itu, jadi kayak karet gitu. Nah itu mereka tukar dengan barang-barang seperti itu. Jadi sebenarnya mereka nggak pure food and gathering, tadi mengumpulkan, tetapi kemudian juga dia memperdagangkan itu. Konsep suku seperti ini sebenarnya lazim di beberapa antropologi, kajian-kajian seperti itu memang ada. Jadi beberapa suku, misalnya saya tahu orang Kasik namanya Evan Pecat, dia melakukan orang Nuer misalnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada suku yang benar-benar mandiri, pure, itu nggak ada. Tetapi memang ada yang mengisolasi, modelnya kayak orang Baduy seperti itu, tetapi ada juga yang dia sifatnya terbuka. Nah, kadang-kadang dia butuh orang yang namanya middleman. Nah, persis sama orang itu. Kenapa mereka bisa pindah ke konsep uang? Karena suku-suku dalam yang saya temukan itu kebanyakan tidak berpindah konsep uang. Betul, konsep uang itu sendiri muncul dari konsep barter ini. Kalau dulu akhirnya lama-lama orang bisa gua kasih uang aja. Kadang-kadang mereka sendiri gini, butuh misalnya untuk beli beras dan segala macam, itu di situ. Karena apa? Ladang mereka nggak produksi dan segala macam. Akhirnya mereka butuh uang untuk beli itu, ke pasar dan segala macam. Jadi mereka keluar dari mereka akan berarti mereka orang yang masih memilih bisa keluar dari dari tempatnya, terus masuk ke hutan, ke desa terus balik lagi. Oh, mereka masih melakukan itu. Iya. Oh, itu misalnya. Jadi misalnya kalau di luar itu pakaian biasa, yang masuk copot cawetan lagi, masuk lagi. Terus sebelum masuk ke kelompok, mereka tinggal dulu seminggu di luar kelompoknya, karena dianggap mereka udah berbaur dengan orang Melayu, kena penyakit segala macam. Tinggal dulu di situ. Jadi kalau saya tinggal juga gitu, saya nggak boleh oleh kelompoknya. Saya di bagian hilir gitu, harus bagian hulu itu bagian mereka hilir belakang. Terus itu baru mereka ngumpul lagi. Jadi benar-benar nggak, tidak benar-benar terpisah gitu. Dan macam diri enggak. Memang karena bagian-bagian itunya ada. Perdagangan. Jadi dari situ kemudian dulunya orang luar mengenalkan barter, lama-lama mereka kasih uang aja. Lama oke. Mereka tahu. Nah, biasanya konsep mereka itu kan kain. Jadi semua itu ada nilainya dalam kain. 100 kain misalnya, kalau nyawa itu dihargai berapa ratus, 300 lembar kain segala macam. Karena dulu itu kain itu menjadi alat mereka untuk pertukaran. Terus kemudian itu jadi, bahkan itu saya pernah menyaksikan kainnya segini bal gitu. Wah, itu dia baru gue bayangin. Kalau kain kecil-kecil udah apa-apa, kalau kainnya sambal. Iya. Jadi kalau mau pindah itu bawa barang. Oh, kain ternyata. Karena misalnya mau menikah, bertininya, catch-nya itu kain. Itu berarti bentuk kriya mereka yang paling mutakhir kain itu ya, Pak? Gak ada krianya, saya juga bingung tuh. Iki opo, suku opo, itu apa maksudnya? Enggak, kain itu mereka dapetin dari mana, Pak? Gak, mereka beli. Barter itu dari orang luar. Tuh, cawat itu? Iya. Oh gitu? Iya. Jadi jangan dibayangkan, makanya membayangkan mereka itu jangan bayangkan mereka benar-benar suku, eksotis, terpencil, enggak. Mereka terpencil, iya. Tetapi mereka udah ada sistem yang menghubungkan mereka dengan orang Melayu. Ya itu tadi. Gak salah, kayak Mentawai kan dia punya sistem kesenian yang menarik gitu. Ya, ya, itu berarti gak punya ya, Pak ya? Jadi kesenian mereka itu kayak seloka-seloka ada. Oh. Itu ada memang. Jadi ketika mereka upacara, misalnya ketika ini mereka melakukan menari, jadi ada satu bangsal, mereka buat panggung, kemudian mereka menari dan segala macam. Itu saja. Itu suku apa? Karena itu punya Mas Tinju tidak menjelaskan tadi artefak-artefaknya, terus kondisi detail-detail dari kegiatan mereka tidak. Sedikit sekali lebih ke tadi hubungan sebanyak. Ya, betul. Karena memang fokus saya ingin mencari sebenarnya kenapa sih mereka berpikirnya demikian. Tapi bagaimana dengan tadi pendokumentasian dari Ralingba tadi bagaimana? Mungkin pendokumentasian maksudnya ya, dari artefaknya, dari kegiatan upacara-upacara detail-detailnya. Oh. Bagaimana kegiatan pendokumentasian? Kalau ya seperti kayak foto segala macam itu memang ada. Tetapi mungkin karena saya anggap apa ya, itu penting, cuman itu tidak begitu banyak menjelaskan sebenarnya tentang bagaimana korelasi mereka dengan dunia ininya mereka, sehingga memang saya nggak terlalu fokus di sana. Tetapi oh, saya tahu ini bentuknya mereka, kesenian mereka, seloka-seloka adat, barang-barang yang mereka produksi sebenarnya barang-barang yang sebenarnya ada juga di orang Melayu gitu, buat rotan itu ada. Tidak terlalu spesifik gitu. Itu tadi kayak itu opo iki ra duwe. Bahasa opo? Bahasanya gimana? Bahasanya kayak bahasa mereka bahasa kuno. Bahasa Melayu. Oh, kubu-kubu. Yang sendiri. Mirip Melayu. Ada mirip Melayu. Intonasinya. Terus kemudian ada kalau bapak mereka nyebut bapak, saya itu akeh. Sama beberapa itu sama. Saya udah agak beberapa lupa. Kalau ini lagi buat apa? Dia buat apa ya? Buat kayak tempat tas gitu, jadi rotan gitu. Nah, itu biasa dikerjakan oleh perempuan. Mereka bayarnya cukupnya ambu. Biasanya memang untuk studi etnografi memang itunya, maksudnya tentang kegiatan-kegiatan dan upacara yang untuk. Memang betul, Mbak. Jadi memang etnografi itu beda-beda. Kalau klasik, memang dia menceritakan deskripsi, detail, semua ini. Mata pencariannya, kesenian, itu ini. Tetapi sekarang studi etnografi itu sendiri sudah banyak mengalami kemajuan dan ada banyak perubahan. sekarang lebih banyak sifatnya tematik. Jadi misalnya saya nggak perlu menjelaskan semua nama tema itu, penting, cuman mungkin saya jelaskan yang berkaitan dengan memang tema atau fokus yang memang saya tetapi ada juga yang dia nulis sampai detail semua ininya. Kalau kita lihat misalnya karyanya Pak Sudi, misalnya orang Sakya, itu dia cerita mata pencariannya, atau masyarakat Rasing, kumpulan tulisannya Kuncoro Ningrat, itu ada berapa suku-suku, itu modelnya sama semua, mata pencarian, agama, religi. Tapi sekarang enggak, orang kadang-kadang dia melupakan itu, dia langsung tematik, kayak misalnya karyanya Anna Levensing, dia cerita tentang, kalau di bahasa Indonesia, Ratu Intan judulnya. Dia cerita tentang orang-orang Dayak di Kalimantan, saya lupa Dayak apa. Dia cerita, jadi cerita pengalamannya dia tanpa dia menyentuh, ya dia cerita di situ kesenian. Nggak ada introduction segala macam, jadi kayak baca novel bener itu. Waduh, pusing ini, kadang-kadang kita yang baca ini konklusinya apa tuh? Boleh harus baca detail. Terus misalnya kalau kita baca negara misalnya, Clifford Geertz, itu juga gitu, dia ada cerita apa, tapi langsung dia menggambarkan teater itu di dalam itu sebenarnya negara itu dalam representasi teater. Terus cook fighting, terus pertarungan ayam, itu juga sama. Jadi memang sekarang kajian-kajian itu lebih banyak memang sifatnya itu, tematik, fokus. Kalau saya ini bahkan saya sebut, saya perpaduan deh, karena saya menyebutkan juga ada mata pencarian segala macam, bahkan beberapa memang itu nggak perlu itu, langsung deh saya cerita tentang background masalahnya, terus kemudian kaitannya dengan fokus saya dan sebagainya. Nah, tergantung kita ini. Ada lagi mungkin? Mbak Ari belum nanya? Silakan nanya. Gak usah takut. Lagi ngomel katanya gak ada gambar-gambarnya. Visual. Ya memang betul, memang betul. Jadi belum ada bikin film tentang ini ya, Meh? Banyak. Saya lihat banyak. Tetapi mungkin memang permasalahan mereka, kalau banyak orang yang membayangkan, orang itu membayangkan mereka sebagai satu suku yang eksotis gitu. Maksudnya eksotis itu ya romantisme antropolog, romantisme seorang peneliti, orang lihat, oh ini ada suku terpencil, di entah berantah di dalam hutan, dia benar-benar hidup dari alam. Enggak seperti itu. Dalam artian ya mereka ada masalah dengan hutan, mereka harus beradaptasi dengan perubahan. Mereka harus misalnya bagaimana mereka hidup dengan uang yang minim, mereka pingin TV. Saya pernah di SMS Kusopo, ternyata orang Gimba itu. Terus dulu ada yang pekerjaannya jadi ojek. Jadi tinggal di desa, dia masuk ke dalam hutan gitu, dia ngocek gitu. Tanya lo duitnya dari mana? Ternyata kredit gitu, buku saya kan. Di kredit, saya terima, baru ditagih, kasihkan. Lo udah untung mau pakai 3 bulan, baru bayar-bayar. Sedih itu. Jadi mereka struggling juga, jadi dibayangkan sekarang kajian suku-suku itu juga suatu yang sifatnya romantis. Dalam orang Mentawai mereka hidup tenang segala macam, waduh bisa dibayangkan gitu, seperti itu. Ada lagi Mas Andri mungkin ya, ini kalian mau nanya nih ya, dia tadi udah mau masuk nanya nggak ini moderatornya saya gitu. Ayo, Des, tanya Des. Apa Des? Apa ya? Pas. Moderator. Gimana nih kira-kira? Ada yang Ya ini menarik banget ya sebenarnya, maksudnya jadi apa ya ini? Ya ini yang menarik ya, maksudnya wah kita diceritain tangan tadi kan, maksudnya karena orang Indonesia tuh berbenturan dengan banyak kepentingan gitu loh, tentang kepentingan-kepentingan politis para pendatang, kepentingan politis para pemerintah dan sebagainya itu, gitu. Itu itu yang menarik. Kenapa gak ditanyakan? Yaitu Kat ada pertanyaan lagi mungkin? Ini udah gak bisa pertanyaan sebenarnya. Itu silakan. Kira-kira menurut Mas Adi itu dari penelitiannya itu mereka itu sebenarnya ingin tetap begitu apa berubah ya ekonominya ini? Sebenarnya gini, saya lihat ada beberapa kelompok yang ingin berubah dia. Dalam artian mereka sudah paham bahwa nggak mungkin mereka hidup seperti ini. Oh, dia melihat keluar itu orang Melayu udah punya rumah, rumahnya gedung, lantas dia punya sawit, sekarang sawit udah kreditnya sudah habis, mereka sudah dapat, maksudnya akad kreditnya sudah habis, mereka full menerima uangnya per bulan itu bisa 5-7 juta loh, kalau di desa itu kan luar biasa. Dan mereka melihat kehidupan mereka masih seperti itu di dalam hutan, nggak seperti ini, jadi mereka harus berubah dan segala macam. Nah, kemudian ada juga yang melihat, enggak, saya tetap seperti ini, karena kalau saya berubah, berarti saya akan, apa istilahnya, mengingkari dari nenek moyang saya, bahwa saya sebagai orang rimba. Ada yang seperti itu. Jadi, sekarang kalau saya lihat, dengan tekanan-tekanan yang sedemikian rupa, kecenderungannya memang kebanyakan orang rimba yang ingin memang berubah. Karena mereka melihat, mungkin mereka melihat sudah tidak ada keuntungan lagi mereka mempertahan seperti ini. Tetapi itu kan hak seseorang ingin berubah. LSM juga misalnya dia konservasi, ya nggak bisa dia menahan orang untuk berubah. Pemerintah juga pun seperti itu, nggak bisa orang dipaksa dia berubah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi sebenarnya. Kalau dia tetap ingin dinamakan, ya harus difasilitasi. Kalau dia mau berubah, ya kita juga fasilitasi mereka secara benar, sesuai dengan adatnya mereka. Bagaimana mereka bisa hidup, berubah, modern, tetapi sesuai dengan jati dirinya mereka. Kan? Ya, intinya kan di situ, bagaimana kita hidup tanpa kita merubah dari jati diri kita. Kalau seperti ini, Mas, lambat laun, orang rimba ini punah loh. Secara identitas cultural loh ya, secara etnis loh, itu bisa hilang. Udah kalau anak muda gimana? Ya sekarang udah berpendidikan ya, udah berpendidikan segala macam ya, mereka cenderung hidup di desa. Ya ada beberapa mereka, karena mereka melihat kalau di semakin berpengetahuan, kalau tinggal ludek di hutan mau kerja apa mereka? Ya mereka keluar. Tapi ada juga yang mereka tetap di dalam. Itu pilihan. Nah orang-orang ini yang harus kita fasilitasi terus. Bahwa menunjukkan bahwa hidup di dalam hutan itu banyak pilihan, dan itu banyak apa pilihan yang sesuai dengan ini, banyak istilahnya itu apa pilihan yang oke okay, gitu. Nah, kita harus beri peluang-peluang seperti itu sih kalau menurut saya setiap kecenderungannya, bahkan kalau di Sumatera Selatan itu mereka udah nggak mau lagi sebetulnya. Jadi kita udah riset pada waktu itu, mereka gak marah disebut sebagai orang kubu. Bukan, saya bukan orang kubu. Sudah jelas itu. Jadi itu terjadi. Ya, memang ya ini menurut saya penting karena suatu saat tekan punah, hilang. Dan beberapa kejadian misalnya itu terjadi di beberapa luar negeri, misalnya ada di Filipina itu suku Batak namanya, itu hilang karena penyakit, kemudian tekanan-tekanan sedemikian rupa, ya kayak film The Last Mohican itu. Tinggal dua orang, enggak tahu lah yang mati, dah selesai. Ya, itu terjadi. Ini pertanyaan agak Tapi itu kan nggak bisa kan. Cuman katanya yang mereka tidak bisa makan ayam dan telur. Itu nah, betul. Iya betul. Jadi ada pantangan karena bagi mereka ayam, telur, sapi, kambing itu makan makanan yang dari orang Melayu. Tapi sampai sakit katanya sampai. Ya betul, ya betul. Ya kayak misalnya kalau kita orang ya, kayak misalnya orang Islam dia naik haji segala macam suruh mau makan babi, muntah-muntah juga itu dia. Kalau saya kan enggak, enak-enak aja. Ini makan babi loh. Yang ada belatungnya ya enak ya. Ya. Jadi ya memang ada. Ya, ya. Bahkan ketika. Ya. Karena di sini mungkin. Maram. Gitu. Ya, itu jadi dari sononya mereka melihat itu maksudnya dari kultur kubu sendiri itu haram karena itu berhubungan dengan orang terang. Ya, atau karena itu. Karena mereka melihat budaya orang terang itu membuat. Tetapi penyakit, tetapi itu juga ternyata juga bisa berubah gitu. Ketika misalnya saya ceritakan tadi tentang pendidikan baca tulis mereka sebut itu haram karena budaya dari luar dan sebagainya. Tapi ketika mereka melihat ini ada suatu fungsi, ada suatu apa bahwa ini mengandung kegunaan buat mereka, akhirnya mereka menerima. Saya lihat juga sama kasusnya. Pantangan-pantangan tabu-tabu itu suatu saat juga bisa jadi lebur. Karena mereka ada kepentingan-kepentingan di situ. Begitu. Ya, Mbak. Harus yakin aku. Aku belum baca semuanya ini, Jok. Cuman aku mari kita ngobrol soal tentang kita tuh benar di konferensi, Jok. Ngobrol tentang hak asasi manusia. Kamu nggak tahu dan hari ini kebetulan kita ngobrol soal apa suku orang Rimba di Jambi. Aku juga jadi bertanya-tanya gimana dengan apa namanya persoalan adat mereka sebenarnya. Apakah ada ya kayak seperti di mana-mana kemudian ada pelanggaran HAM di situ kemudian mereka apakah ada itu. Yang kedua soal apa namanya religi. Jadi apakah cuma Islam yang masuk ke sana mempengaruhi atau ada agama lain? Agama lain atau mereka sebenarnya punya keyakinan tertentu. Jadi kalau pelanggaran HAM menurut saya ya terjadi gitu. Kenapa? Pemerintah kan melakukan pembiaran kan. Karena setiap hak orang hidup berdasarkan jati dirinya. Ekosok kan. Nah, itu budaya kan. Nah, salah satu tingkatan ini memang pelanggaran secara dirinya enggak, tetapi pembiaran. Kalau menurut aku ya terjadi di dalam tingkatan itu gitu. Ada berapa level kalau dari ini ya pembiaran, tapi kalau secara fisikal misalnya ya sampai pembunuhan segala macam, tetapi mungkin itu nggak secara ekstrim, tapi kalau paling ini ya pembiaran, pemerintah melakukan pembiaran suatu suku akan hilang jati dirinya sebagai budaya, mengekspresikan dirinya sebagai suatu identitas tertentu dengan tekanan-tekanan segala macam, dia tidak dilindungi, tidak difasilitasi untuk hidup seperti apa yang dia inginkan. Dia harus menjadi seseorang kelompok suku lain, mayoritas yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Itu kan sudah melanggar HAM. Nah, kedua kalau religi, memang mereka punya religi sendiri, animisme sebenarnya. Mereka percaya terhadap halom, terus kemudian dewa-dewa dan segala macam. Memang ada intervensi di beberapa agama, misalnya Islam. Islam itu jelas karena pemerintah agama mereka lihat sebut Melayu itu juga Islam. Dari dulu kayak sepertinya orang kuku sadar mereka dipaksa tanda kutip untuk masuk Islam sejak dulu, makanya mereka membentengi. Ada pantangan-pantangan tentang itu. Yang menarik ada beberapa contoh-contoh mengenai misionaris yang bisa masuk. Dulu bayangan saya ini mestinya kalau Kristen atau Katolik masuk sini cepet ini karena bisa makan babi. Ternyata enggak juga. Saya pernah tanya ke mereka kalau baca buku saya, dia cerita bahwa saya tanya, kenapa orang Kristen enggak bisa? Ya dia gimana Mas datang ada contoh kasus yang menarik. Jadi kepala suku ini Pak Tarif ini itu ditajak ke orang Jawa, dia Kristen pastor, diajak ke rumahnya. tinggal di tempat saya. Oke, terus malam-malam dia di rumah itu ada istrinya kan, kemudian kepala desanya ini, pasturnya ini, kemudian dia pergi keluar. Nah, terus kemudian tinggal kepala suku itu kemudian dengan perempuan atau istrinya dari pasturnya ini. Kemudian datang laki-laki yang datang di situ, kemudian masuk ke kamar dengan istri dari pastur. Udah, orang kubu ini bingung, dia kaget. Ini kan istrinya ini pastur, kok dia di situ? Terjadi kesulitan, bingung dia. Ada dua orang pada waktu itu cerita. Terus akhirnya orang pasturnya, orang ini datang, terus kemudian digerebek oleh ininya. Dan kemudian di situ dia menyaksikan bahwa orang yang selingkuh ini dengan istrinya meminta maaf segala macam. Jadi menunjukkan bahwa kasih Tuhan ini, saya memaafkan kamu sebagai musuhku dengan memaafkan seperti Yesus Tuhan itu. Nah, saya paham maksudnya, pastor menunjukkan bahwa saking kasihnya dia bisa memaafkan musuh. Tapi bacaannya orang pun jadi beda. Ini orang gila ini. Saya nggak mungkin menjadi agama kayak gini yang memaafkan istri saya, apa istri saya diperlakukan seperti ini gitu. Iya, jadi penolakannya. Ya istrinya. Nah, sebenarnya itu sebenarnya menurut saya pendeta mungkin. Yeah. Jadi ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini agama yang baik, cinta kasih. Jadi salah. Yang kedua, suatu saat dia datang segala macam, sakit, terus kemudian dia dengan doa-doa kasih Allah segala macam, orang yang cacat kemudian jadi sembuh di depan orang kubu. Bukannya tambah ikut, tambah bingung dia orang kubu. Ini mesti sihir, nggak mungkin aku ikut agama kayak gini itu mesti sihir. Lucu itu, jadi akhirnya nggak jadi mereka ikut Kristen. Susah. Ya itu, jadi ada perbedaan kan interpretasi, tapi tetap itu impus menjadi masuk, mereka menjadi satu agama itu ada sampai sekarang, karena ya itu mereka dianggap nggak beragama, memang apa itu nggak baik. Itu sesat lah katakanlah seperti itu. Oke, masih ada yang tanya? Sudah. Oh iya, mbaknya tadi mau tanya. Waktu udah habis nggak apa-apa? Oh nggak, belum, masih, kita masih ada waktu sedikit lagi. Tapi salah satu tuh saya tuh karena saya jadi kalau saya karena concern saya keluarga ya. Saya dari dulu tuh selalu concern saya tuh tentang keluarga, sehingga itu menjadi selalu jadi pertanyaan ketika ada sebuah suku dalam gitu tuh, saya sangat ingin tahu bagaimana mereka mengakui sebuah keluarga, bagaimana mereka mengakui anak ini punya, apakah anak itu milik suku atau bagi mereka tuh mereka sudah. Karena kan kalau sistem kayak di suku Baduy, beberapa suku di Papua, mereka tuh kan masih mengakui anak tuh bukan milik individu. Meskipun saya melahirkan, tapi anak ini bukan milik saya, anak ini punya suku. Jadi ibunya jadi banyak banget. Tapi ada orang-orang kan yang suku-suku yang kemudian mengakui ada yang hak individu dari seseorang, dan anak tuh jadi milik, meskipun tetap milik suku, tapi anak tuh punya pengakuan atas satu orang ibu. Sehingga saya bertanya-tanya, apakah ada konsep seperti itu, dan bagaimana mereka mengakui siapa dengan siapa? Apakah mereka, karena itu belum tergambarkan dari tadi ya? Memang saya nggak jadi fokus. Tapi saya bisa ceritakan sebenarnya. Jadi mereka hidupnya itu per klan. Klan itu satu keluarga besar dan segala macam. Nah memang anak itu menjadi aset. Satu keluarga itu anak itu 7-8 itu belum yang mati. Jadi keluarga pasti ada dia yang mati karena sistem apa? Jadi bayangkan umur 3-4 tahun mereka main di tanah dan segala macam, jalan-jalan. Wah, sakit mereka nggak punya sistem pengobatan untuk malaria, diare. Jadi setiap keluarga pasti dia punya anak yang meninggal, itu pasti ada. Nah, makanya masih pada waktu itu kita punya program untuk dokter yang masuk ke dalam tempat mereka. Kemudian kita coba akses ke puskesmas, mereka bisa mengakses puskesmas. Nah, itu menjadi aset keluarga. Nah, itu jadi pengakuan anak itu bukan individu, tapi keluarga di situ. ketika anak itu kemudian dia melakukan, mereka sebutnya semendo. Jadi ketika saya dia naksir perempuan kelompok lain atau apa, nah dia bekerja ke keluarganya yang perempuan itu sampai keluarga itu menentukan ini layak untuk jadi menantu. Magang lah ya. Ya magang. Sampai diakui. Dan dia nanti bekerja di keluarga itu menjadi keluarganya. Oh, jadi laki-laki anak buah masuk ke keluarga perempuan. Iya. Suruh kerja. Ya, itu menarik. Ya, karena biasanya kalau yang tadi jawab terbalik, ke perempuan ditarik masuk ke keluarga laki-laki, yeah. Yang ini laki-laki akan keluar. Iya, dan itu di sini lucu banget karena misalnya magangnya lama banget, 3 tahun. Terus ditolak. Anjir. Ada banyak apa ya, peri-peri kehidupan yang menurut saya oh gini gitu loh, lucu juga bagi kita. Ada yang sempat saya ceritakan, misalnya berbeda persis ini. Ketika saya ceritakan gak ya, suatu saat saya dengan teman saya, kita mereka dapat babi. Teman saya ini Batak, minta dong babinya. Oh gitu pak, ya. Sebenarnya mereka sembeli babinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tahu doa-doanya, mereka juga banyak berhubungan dengan Islam gitu. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kalau nggak kayak gitu biasanya dalam keluarga tuh ada sistem pembagian nggak utamakan. Jadi misalkan bagian tubuh tertentu dari ini hak milik siapa, bagian tubuh tertentu ini milik siapa, siapa yang pertama kali makan di rumah ini. Karena itu keluarga, jadi kan satu keluarga, jadi satu keluarga itu ada 2 atau 3, 4 keluarga. Biasanya mereka kayak model itu tadi, satu tempat terus kemudian ada apa shelter, bukan apa ya, kayak bukan rumah tetapi kayak pondok itu, dan itu semi permanen. Itu tempat keluarga A, di situ bapak ibu dan anak kecil, tapi yang sudah dewasa mereka ada istilahnya, mereka bubunon pelation, itu tempat laki-laki paling, ada yang perempuan. Bisa lah, itu kemudian mereka di situ. Nah biasanya kalau mereka makan sekarang satu buat rame-rame nyampur. Nah tetapi biasanya pertama otomatis biasanya yang dituakan, biasanya ada pemimpinnya di situ. Nah mereka sebut biasanya pemenggung itu. Itu di situ itu biasanya mereka keluarga dia yang akan dapat lebih banyak ini. Baru keluar. Tapi at least itu mereka cukup egalitas. Jadi ini harus persoalan ini. Lalu bagaimana keluarga itu mengakui misalkan saya dengan si A ini bisa punya anak, itu kapan dan bagaimana keluarga itu pernikahannya, bagaimana mereka menikahkan? Jadi kalau sistem tidak, pernikahan mungkin, memang ya ketika ya kalau mereka menilai itu sudah cukup umurnya, umur 14, 15 itu sudah waktunya untuk mereka menikah, jadi mereka istilahnya semenduk itu udah gede itu. Dan mereka bisa, ya. Dan mereka kan biasanya ancer-ancernya mereka, tapi mereka bisa berburu sendiri, bisa cari makan sendiri, itu dianggap sudah cukup waktunya. Nah kemudian ya itu tadi mereka semendo, kalau dia naksir segala macam dia tinggal di sana keluarga perempuan, hidup dengan keluarga sendiri. Halo Pak B, waduh. Semakin banyak anak perempuan semakin baik. Bisa nggak laki-laki masuk lagi? Jadi seperti itu. Ya gitu aja. Jam berapa? Sudah. Oke, okay. Udah habis. Ingin ruang masih banyak atau? Nah, itu pertanyaannya. Saya dulu penasaran. Mereka berbuatnya di mana gitu? Ini malam masuk sarung berdua. Jadi mana? Ini yang masuk malam. Kalau kan ada buka kan? Buka ya. Kalau ini lah. Atau kalau itu masuk di dalam hutan ya, kayak kita anak-anak kalau kita ini ngumpet di kuburan, nah ini nyebrang ke mana? Di dalam anak-anak kemari. Gak turun mas? Ya kan gak bisa. Spot-spot kuburan. Kalau kita bisa pakai sarung juga? Kalau enggak, mereka sarung itu kalau perempuan kan biasanya kalau sudah menikah itu mereka buka ini. Tapi kalau sudah mereka masih ini mereka tutup. Itu tandanya kalau belum menikah. Nah, terus kalau cowok sarung biasanya kan untuk ini mereka istilahnya kan cancut gitu. Masuk pasang ini. Tapi selain itu cawat, tapi kemudian kain itu juga ada untuk barter nikahan. Kemudian nilai-nilai apa misalnya adat dan segala macam itu menggunakan kain. Tetapi juga ya macam-macam untuk itu, untuk bantal, untuk anak apa segala macam itu mereka gunakan. Oke, udah ya. Teman-teman, itulah tadi atas presentasi yang menarik malam ini. Dia berperan sebagai seorang antropolog, seorang. Dia berperan sebagai seorang antropolog, berperan sebagai seorang pendongeng, berperan sebagai seorang macam-macam lah. Dan yang belum punya silakan beli bukunya, Ci. Oke, itu aja malam ini. Terima kasih buat Mas Adi udah datang. Terima kasih buat teman-teman sudah pada hadir dan meramaikan acara malam ini. Terima kasih juga buat Ayos yang terima kasih buat Kat juga yang udah notulen bikin-bikin kue ini, Kat. Ya, terima kasih buat kita semua. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Saya cuma share, saya enggak ada bayangan sampai diskusi buku segala macam. Saya hanya utang saya ke profesor saya buat buku selesai. Jadi kalau buku ini bermanfaat ya saya bersyukur. Oh, sangat bermanfaat. Oh, sangat membuka. Bermanfaat soalnya bukunya itu kan buat tidur, buat ini untuk ini anjing atau apa. Kalau mejanya agak miring dikit. Jadi saya sama-sama pas tadi ini. Ketika selesai membaca, jangkrik itu. Mungkin kalau mau ada yang kesan-kesan setelah membaca ini. Ya, mungkin saya juga butuh istilahnya menurut teman-teman ini gimana saya punya tentang buku ini. Atau penulisnya, oh penulisnya langsung tenang nih. Saya jelas belum, karena saya kesini gara-gara yang baca di situ, oh dan dipaksa sama dia. Ini dua orang ini bertanggung jawab. Saya sih tidak suka buku ilmiah yang berbahasa ilmiah. Iya. Dan buku ini tidak enak dibaca, jadi tidak terlalu yang mendaki-daki gitu. Jadi itu saya terima kasih ke Mbak Ari yang ngedit ya. Hanya kalau para mecer. Bukunya ada 400 halaman. Teori-teori segala macam, jadi saya buang segala macam. Agak cukup familiar gitu sih. Ya, kebetulan kita bukan penulis. Gila juga. Minta gimana? Mungkin ya, baca ini. Bagaimana ya? Karena saya mau pernah ke Sumatera, jadi ini salah satu buku yang tambah saya pengen ke Sumatera. Terus mau ke sana? Masih salut aja kalau dia mau ke sana. Ya nggak sih ke Sumateranya. Karena itu kan salah satu orang tinggal kan salah satu suku yang hits di Karanak Antop ya anak empat orang itu yang paling disuka sekali sama ini orang Rimba. Tapi ternyata pas saya baca makanya saya itu pertemuan waktu di Bandung baca bukunya nggak ya kok mereka sangat kayaknya oke banget nih gitu apa orang Rimba gitu. Jadi ya memang kita sangat membutuhkan sekali referensi yang berbahasa Indonesia ya, karena saya pun sangat kalau baca bahasa Inggris pasti udah nggak nyambung nih meskipun tentang Indonesia sendiri. Jadi ya salut untuk pendokumentasi dalam bentuk buku dan berbahasa Indonesia. Yes. Ya menyenangkan karena apa ya, aku mungkin dari perspektif aku jalan-jalan, saya suka traveling, saya pikir menarik. Jadi saya kayak diajak ke sebuah ke Jambi, ke dalam hutan-hutan, ya kehidupannya orang juga kayak gitu gitu loh. Ya menarik buat bagi saya. Indonesia itu banyak nomor suku bangsanya. Kita hampir apa? Hampir seribuan gitu. Jadi menarik ya buat kita sebenarnya bagaimana melihat kehidupan suku-suku itu. Ada orang yang berbeda gitu. Ke Flores, ke Jawa misalnya, itu beda, mereka punya rumah satu. Jadi kemudian isi berapa orang. Terus ada menhir di tempat mereka. Terus ya Bali jelas, tapi ada juga misalnya Toraja, itu pengayaan dan nggak ada, kita nggak dapatkan gitu loh di tempat lain, itu di tempat kita loh, negara kita. Jadi kalau kita sendiri yang nggak tahu kayak ini ya kan melas banget toh. Nah karena saya dulu punya minat apa sana dulu mahasiswa. Main sampai ke Sumatera, sampai ke Malai, apa ke pedalaman Kalimantan, temu orang Kunan, temu ini. Jadi saya, oh kalau orang suku ini seperti ini, Dayak seperti ini. Banyak Dayak pun ternyata sendiri macam-macam. Kayaknya Iban, Seberuan, dan itu banyak sekali. Terus ya apa di Papua sendiri. Hampir separuhnya kalau ini suku-suku di Papua, bahasa apa namanya? Papua. Jadi kadang-kadang ada satu suku di Papua sendiri, ada satu suku isinya cuma 100 gitu. Bayangin, satu suku cuma 100. Jadi apa? Mumpung belum habis. Dan ya bagi seorang antropolog itu jadi menarik. Dan tidak harus antropolog kan yang mendokumentasikan seperti ini. Yos misalnya jalan-jalan. Ya kan jalan-jalan ke Pacitan. Ya kan sukunya di sana. Jalan itu ada orang suku asing itu ada. Di Pacitan itu ada Samin. Ketika kita bisa memahami suku ini, mempelajari suku-suku seperti ini, kita tuh lebih mudah sebenarnya melihat masyarakat-masyarakat lain ya. Saya banyak terlibat dalam penelitian sifatnya apply, konflik, segala macam, perusahaan, dulu di Maluku, dulu dia. Jadi ketika saya belajar orang-orang suku itu, saya terus terang lebih mudah memahami itu. Kenapa? Karena suku-suku ini permasalahan kompleks, masalah permasalahannya itu jauh lebih kompleks dari seperti itu. Jadi ketika saya di situ saya berlatih tentang bagaimana melihat diri saya sendiri gitu. Gimana kalau saya mau berak gali tanah dulu gitu. Terus gosoknya gimana? Jadi ayo kalau cebok itu gimana? Jadi dia kayu cari ada pohon tertentu, dia pohonnya yang dahannya apa getahnya itu dia banyak airnya. Dipotong jadi lurus. Nah, itu kemudian saya pikir ternyata pas yang ini ada dahannya. Tapi terjadi gitu. Tapi menarik. Itu karena kita kan ini apa? Itu kita belajar, mencoba memahami cara berpikirnya mereka. Dan ketika kita sudah ini, akhirnya kita bisa memahami apa yang terjadi di daerah segala macam. itu menarik. Dan saya lihat misalnya nomaden, orang-orang seperti ini itu terjadi misalkan di sekarang di Surabaya, orang-orang yang nomaden, orang-orang yang cari burung itu kan nomaden, sama juga seperti ini, hutan gathering dia kalau hari ini, kalau hari ini dia cari lagi, sama, polanya hampir sama, cuman ininya aja yang berbeda. Itu kalau dari Kat sendiri gimana Kat? Kamu baca ini gimana? Itu sebenarnya tetap senangnya sih itu, terutama bagaimana apa ya berbagai macam metode asimilasi ataupun apa ya mereka hidup bersama dengan. Nah, cuman makanya tadi saya tanya itu apakah ada yang apa ya ya yang asimilasi terus kemudian diterima dan kemudian asimilasi mereka karena kan anjanya sampai menikah tapi itu pun masih membuat heboh ya ternyata. Wah, pengalamannya nikah sama orang kubu. Oke, jadi masih jadi apakah ke depannya ntar nah itu kita memang jadi, masih belum tahu sih. Ada salah satu teori yang mengatakan bahwa sebenarnya hilangnya satu suku ketika mereka pure terasimilasi. Ya. Asimilasi itu macam-macam, bisa secara budaya, tetapi secara fisikal, kawin dan segala macam. Lama-lama dia lebur. Iya. Nah, saya lihat orang kubu lama-lama yang terjadi seperti itu. Ketika dia mulai kawin dan segala macam, akhirnya dia menjadi satu dan identitas orang kubunya. Kalau memang itu dia punya anak, anaknya udah ikut masuk kemana? Nggak jelas. Iya, iya, iya. Dan saya lihat arah kepunahan suku seperti ini di Indonesia sangat tinggi. Ini baru 6.600, kalau di Papua ada 100 orang. Ada berapa suku dia cuman beberapa orang gitu. Ya kalau nggak kita maintain, nggak kita support, proteksi, ya potong hilang gitu. Itu aja sebenarnya. Ini satu lagi berarti ntar S3-nya juga tentang orang limbah? Saya ya, iya. Tapi saya tentang identiti, tentang identitas. Terus kaitannya, saya melihat hubungan ini menjadi hubungan kelas. Iya, iya. Itu disitu. Soalnya memang, ya, saya senang sih aja buku seperti ini. Dan sekali lagi tulis orang lokal dan bahasa Indonesia. Rasanya kita kekurangan sekali. Ya, jadi, saya dulu pernah ngirim, Mbak. Saya menurut penerbit Kompas, dia nulis balas. Buku ini bagus, detail segala macam, tetapi mohon maaf karena sepertinya tanda kutip tidak laku dijual. Iya, iya, iya. Ya, enggak apa-apa. Sering sih. Akhirnya ada mau media taman. Media taman. Prosesnya panjang setelah berapa tahun. Oke. Oke. Ayo.